ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه صراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Maka tidak ada penyelewengan bagi ahlu sunnah wal jamaah dari apa yang telah dibawa oleh para rasul, karena sesungguhnya itu merupakan jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Qala syarih rahimahullahu taala fala udula qauluhu fala udula, maka tidak ada penyelewengan ila akhiri dan seterusnya. Hadza mutarattibun ala ma taqaddam, ini adalah merupakan yakni urutan ya yang berikutnya dari apa yang telah terdahulu, urutan selanjutnya dari apa yang telah terdahulu. Min bayani anna ma jaa bihir rusul, untuk menjelaskan bahwa apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam huwal haq alladhi yajib ittiba'uh, itulah kebenaran yang wajib untuk diikuti. Wala yasihul udulu anhu, dan tidak benar seorang menyimpang darinya, melenceng dari apa yang dibawa oleh rasul. Waqad 'allala bi annahu siratul mustaqim, dan beliau telah menyebutkan sebabnya kenapa kita tidak boleh melenceng, kenapa kita tidak boleh menyimpang dari apa yang dibawa oleh rasul, karena itulah jalan yang lurus, as-siratul mustaqim. Ya, makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis lurus di hadapan para sahabatnya, beliau mengatakan hadza sabilullahi mustaqiman fattabi'u, inilah jalan Allah ya yang lurus, maka ikutilah. Dan apa yang menjadi jalan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau menggaris lurus di hadapan para sahabatnya, kemudian menggaris kanan kiri garis-garis yang melenceng dari kebenaran, lalu beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan yang ditempuh Rasulullah itulah sabilullah, jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan itulah yang disebut dengan as-siratul mustaqim, yakni yaitu at-tariqas sawiyyal qasidah, jalan yang lurus ya, yang sederhana, atau yang mencapai kepada maksud. Alladzi la iwaja fihi wal inhiraf, yang tidak ada kebengkokan dan tidak ada pula penyimpangannya. Wasiratul mustaqimu la yakunu illa wahidan, dan jalan yang lurus itu tidaklah ada kecuali satu. Man zaga anhu aw inharaf, barang siapa yang menyimpang dari jalannya Rasul, dari jalan yang lurus itu, aw inharaf, ataukah dia menyeleweng. Waqa'a fi tariqin min turuqid dalali wal jawur, maka dia akan terjerumus ke dalam jalan dari jalan-jalan kesesatan ya, dan kebinasaan, kedzaliman. Nah, yang penuh dengan kebengkokan dan penyimpangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka hendaklah kalian mengikutinya. Jalannya Rasul, itulah jalan Allah. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain dari jalan yang lurus itu tadi. Kata Mujahid rahimahullah, yang dimaksud dengan subul adalah al-bid'u wasyubuhat, bid'ah-bid'ah dan kerancuan-kerancuan, syubuhat-syubuhat, sesatan yang menyebabkan seseorang berpecah. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka berpecahlah kalian itu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiratul mustaqimu huwa tariqul ummatil wasat, dan jalan yang lurus itulah jalannya umat yang wasat, yang pertengahan. Al-waqi'u baina tarafail ifrati wat tafrit, yang mana jalan umat yang pertengahan ini berada dalam posisi antara ifrat dan tafrit. Ifrat yaitu ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim, takalluf, tanattu', wa tafrit. Tafrit yaitu menggampang-gampangkan, jafa, meremehkan, merendahkan. Maka ahlus sunnah wal jamaah tidak kesana dan tidak pula kesini, tapi mengambil jalan yang tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, al-wasatiyah fil Islam, wasatiyatu ahli sunnah wal jamaah. Itu yang dituntut. Ketika ahlul bid'ah mereka dengan kerancuan-kerancuan mereka dan penyimpangan mereka, ada yang hulu dan ada pula yang tafriq, maka ahlus sunnah wal jamaah senantiasa terus lurus berada di atas jalan siratul mustaqim, pertengahan antara al-qadariyah dan al-murji'ah. Nah, pertengahan antara asy'iah wan nasibah, yang merendahkan ahlul bait, sedangkan syiah menjunjung tinggi ahlul bait sampai kepada tingkat berlebihan, maksum. Ahlus sunnah jamaah pertengahan dalam permasalahan al asma wa sifat, pertengahan ahlus sunnah jamaah, ya, antara ahlu ta'til dan ahlu tamthil. Ahlus sunnah wal jamaah juga pertengahan dalam masalah menyikapi ahlul kabair, orang-orang yang berdosa besar, ya, antara murji'ah yang menyatakan mereka itu kamalul iman dengan mu'tazilah wal khawarij, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, pertengahan yang ada pada ahlus sunnah jamaah adalah pertengahan yang hak dalam menyikapi kelompok-kelompok yang menyimpang, yang melenceng dari as-siratul mustaqim. Walihada, oleh karena itu amarana Allahu azza wa jal, Allah memerintahkan kepada kita, wa allamana, dan mengajarkan kepada kita, an nas'alahu, untuk kita meminta kepadanya, ayah diana hadha siratal mustaqim, untuk kita selalu meminta kepada Allah jalan yang lurus, fi kulli raka'atin minas salah, pada setiap rakaat di dalam sholat. Berapa kali kita minta dalam sehari, ikhwan? Minimal berapa kali? 17 kali kita minta kepada Allah minimal, belum ditambah dengan yang lainnya. Nah, kalau musafir minimal berapa kali? Nah, kalau musafir minimal berapa kali? Dua, tiga, dua. Iya. Berapa kali? 11. Nah, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, juki kami jalan yang lurus, hidayah. Yang kita minta apa? Dua kan? Al-hidayatu ila sirat wal hidayatu fis sirat, hidayah menuju jalan yang lurus itu yaitu Islam, dan hidayah di dalam jalan itu sendiri yaitu ahlus sunnah wal jamaah, istiqamah di atasnya, sabat alaiha. Yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berlindung dari kelompok yang dimurkai dan kelompok yang sesat dari kalangan Yahudi dan Nasara. Yaitu yulhimana wa yuwaffiqana, memberikan ilham kepada kita dan taufik disuluki untuk menempuhnya, wattiba'i, dan mengikutinya. Fa innahu siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim, karena sesungguhnya itu merupakan jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan para siddiq, yang senantiasa jujur dan membenarkan apa yang datang dari Allah dan rasulnya, wasyuhada'i wassolihin, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang terbaik bagi kita di dunia wal akhirah. Fa ilahuna ya ikhwan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.